Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di malam yang cerah ini, malam yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul kembali. Ya, yang biasanya kita bertemu di malam Rabu, ya, besok malam insyaAllah, dengan pelajaran dulu, sulughatil arabiyah li ghairi natiqina biha. Kemudian dengan izin Allah dan dengan kemudahannya, kita menambah pelajaran, yakni dengan pelajaran sorof, ya, pelajaran tasrif atau sorof, yang mana pelajaran ini juga sebenarnya penting sekali, pelajaran yang apa namanya cukup penting, ya, karena kita sudah sering mendengar bukan bahwasanya ada istilah nahu, ada sorof, gitu. Dua-duanya ini adalah merupakan inti, dasar dari pelajaran bahasa Arab. Dan dua-duanya menuju ke satu titik, yakni agar mampu membaca kitab, mampu mendengarkan dengan kalam-kalam lugah Arabi, ya, dan juga mampu berkata-kata atau bercakap-cakap. Adapun pelajaran kita durusul lugah Arabiyah li ghairi natiqina biha yang biasa malam Rabu itu adalah sebenarnya walaupun tanpa terasa gitu ya, itu adalah sebenarnya merupakan pelajaran nahu, ya. Hanya tidak langsung disebutkan kaidah-kaidah atau tidak disebutkan secara dalil-dalil rumus-rumus kalau rofa begini, kalau domah, kalau nasab begini, kalau khafat begini, tidak, ya. Tetapi diberikan secara perlahan-lahan materi-materinya itu dengan tersirat sehingga bagi thalibul ilmi, yakni yang belajar itu tidak terasa berat gitu memahaminya. Tapi juga dibarengkan dengan kemampuan berbicara, ya. Jadi menyeluruh, ada kalamnya, ada percakapannya, ada mendengarnya, ada berkata-kata, dan juga ada hukum-hukum di situ dengan sedikit gitu, ya, tanpa langsung rumus-rumus, ya. Dan adapun di malam ini insyaallah, ya, ini kita akan mempelajari sorof. Apa sih bedanya antara nahu dengan sorof, gitu ya. Antara nahu dengan sorof. Bedanya tentunya kalau nahu, ya, adalah mempelajari tentang kaidah-kaidah, ya, yang dengan kaidah itu bisa mengetahui tugas setiap kata dalam kalimat. Artinya nahu ini adalah mempelajari tentang secara ringkasnya adalah hukum akhir satu kata. Itu nahu. Jadi nahu itu sorotannya menyoroti tentang keadaan di akhir kata. Apakah U, apakah A, apakah I, apakah sukun. apakah apa namanya domah, apakah fathah, apakah kasroh, apakah sukun, itu nahu. Ini merapihkan, merapihkan apa namanya tata bahasa atau merapihkan bahasa dari seorang penuntut ilmu. Adapun kalau sorof, dia mempelajari asal kata. Kalau sorof itu mempelajari tentang asal muasal kata. Jadi kata, satu kata itu bisa berkembang menjadi banyak sekali, ya. Jadi memiliki rumpun, memiliki anak yang sangat banyak. Jadi dia memproduksi kata. Kalau sorof itu adalah mempelajari perubahan-perubahannya, perubahan-perubahan. Asalnya satu kata, tapi dari kata ini bisa menjadi ratusan bahkan ribuan kata. Jadi dia memproduksi tugasnya. Jadi dikatakan bahwa sorof itu induk, induk daripada bahasa Arab. Karena dari kata ini yang satu itu bisa menjadi sangat banyak perubahannya, apa kemungkinannya, dan masih satu rumpun, masih satu rumpun. Dan tidak bisa kita mengetahui perubahan itu kecuali dengan harus ditasrif gitu. Tidak bisa kita apa menginginkan perubahan yang berbeda tanpa dengan sorof, harus dengan sorof. Ya, harus dengan sorof. Hanya tidak peduli apakah belakangnya u, apakah belakangnya fathah, apakah belakangnya kasroh ataukah sukun. Dia tidak peduli masalah itu. Yang penting kata ini bisa banyak sekali perubahannya. Nanti antum akan bisa rasakan bahwasanya dalam sorof itu betul-betul dia apa namanya induk dari atau mempelajari asal muasal kata sehingga sangat banyak, sehingga menjadi sangat banyak kata-katanya. Baik, secara singkat demikian ya. Jadi kalau misalkan seseorang atau dari kita baru mencukupkan belajar dulu sulugoh misalkan gitu ya, ya tidak apa-apa, ujung-ujungnya juga nanti akan sama ke sana, akan sama menuju satu titik bisa memahami bahasa Arab. Tapi mungkin kalau yang belajar sorof ya, yang belajar sorof ada nilai lebih gitu, ada nilai lebih ya, ada nilai lebih, dia mampu menerawang bahasanya, oh ya seperti itu. Jadi ada nilai lebih ya, walaupun nanti nahu dari atau durusulugoh dari pihak dari sisi sini, kemudian sorof dari sisi yang lain menuju satu titik ya. Tetapi kalau yang bisa mempelajari dua-duanya itu nanti akan menambah pemahaman, menambah pengetahuan seperti itu ya. Kitab yang akan kita pelajari pelajaran sorof atau pelajaran tasrif adalah dari satu kitab yang berjudul Al-Kafi fi ilmi sorfi. Al-Kafi ini artinya yang mencukupi, kecukupan atau yang mencukupi dalam ilmu sorof. Mu'alifnya, penulisnya adalah di sini tertulis Al-Ustad A. Di situ ini orang apa namanya singkatan ya, karena beliau ini adalah dari dari daerah Sunda, dari daerah Parahyangan, kota Garut pastinya atau tepatnya. Ini ini di sini adalah Aceng, Ustad Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi ya gitu ya, dari Pesantren Persatuan Islam Garut. Sebenarnya pelajar atau sumber atau buku-buku yang mempelajari sorof banyak ya, banyak diantaranya ada Al-Amsilah At-Tasrifiyah, ada juga ada dari buku-buku yang lain. Hanya kita cari yang singkat, yang yang praktis ya, dan juga cara yang baru ya, karena supaya tidak jelimet gitu kan. Kalau pelajari yang misalkan tebal-tebal, mungkin kesannya kan nanti, aduh kapan selesainya gitu ya. Buku ini saja sebenarnya itu ada tiga jilid. Ya, jilid satu, jilid dua, jilid tiga. Nah jilid satu ya dibikin tipis ya, supaya kesannya mudah, kesannya sebentar dan kesannya tidak beban, tidak ogah dulu gitu ya. Kalau bahasa kita sudah kayak berat gitu ya. Tapi dibikin yang praktis. Nah, kemudian nanti di jilid-jilid yang berikutnya akan meningkat pembahasannya. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan buka di halaman pertama. Apa sih sorof gitu ya, atau ilmu tasrif itu apa? Ilmu tasrif, tasrif ya, secara bahasa ya, tasrif atau sorof gitu ya. Sorof atau tasrif, istilahnya sorof atau tasrif. Ini ada intinya. tasrif secara bahasa adalah taghyir, at-taghyir ya. Tasrif atau sorof secara bahasa adalah at-taghyir. Taghyir maksudnya adalah merubah. Jadi dari kata sorofnya sendiri ya, dari istilah tasrif atau sorofnya sendiri, berarti dia petugasnya merubah. Tugasnya menggonta-ganti gitu ya. Menggonta-ganti kata satu dengan kata yang lainnya, itu jadi berbeda-beda. Jadi beragam kata. Secara istilahan, secara istilah disiplin ilmu sorofnya sendiri adalah tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Ya. Kita catat. Secara istilahan, kalau secara lugu tadi apa? At-taghyir. Ya. At-taghyir. At-taghyir. Ini secara bahasanya, ini perubahan. Perubahan. Adapun secara istilahan, secara disiplin ilmunya adalah tahwil. Tahwilul asli. Tahwilul aslil wahidi. Tahwilul aslil wahidi ila amsilatin. Amsilatin mukhtalifatin, ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Nah, gitu ya. Itu secara istilah. Dihafalkan boleh ya, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting faham. Tahwilul aslil wahid secara bahasa adalah merubah, mengubah ya asal yang kesatu atau asal yang pertama, ya sumber asalnya, mengubah dari asal yang pertama. Ya, dirubah kepada apa? Kepada amsilatin mukhtalifatin, kepada contoh-contoh yang berbeda-beda. Kepada contoh-contoh yang berbeda-beda. Lima'anin maksudatin, dalam rangka untuk tujuan makna-makna yang dikehendaki. Ya, dikehendaki. Mengubah asal yang pertama, pokok yang pertama, sumber asalnya, kepada contoh-contoh yang berbeda-beda. Lima'anin maksudatin, untuk ya, dalam rangka mencapai makna yang dituju, arti ya, makna itu arti, arti-arti yang dituju, la tahsulu illa biha, yang tidak bisa dicapai makna-makna yang dituju itu kecuali dengan harus dirubah, harus ditahwil, harus ditahwil, harus dirubah. Jadi kalau tidak bisa dirubah, maka ya tidak bisa ya, namanya bukan sorof namanya. Namanya bukan sorof. Ya, namanya sorof itu ya begitu. Jadi dia merubah asal yang pertama kepada contoh-contoh yang berbeda-beda. Itu sorof. Jadi tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Itu adalah definisi sorof yang sesungguhnya. Jadi semakin jelas tugas sorof itu adalah merinci, menjabarkan, mengembangkan yang satu kata menjadi kata-kata yang sangat banyak. Para ulama dulu berbeda pendapat. Kalau ulama-ulama Basrah itu berpendapat bahwa asal kata itu adalah dari masdar. Nanti akan disampaikan masdar. Masdar itu adalah kata benda. Mereka berpendapat asal kata itu dari masdar. Dari masdar kata benda ya. Karena nanti dalam tasrif itu ada istilah masdar. Masdar sendiri artinya kata benda. Masdar itu artinya sumber, sebenarnya sumber atau sumbernya. Kemudian kalau ulama-ulama yang lain, ini ulama-ulama dari Kufah, berpendapat bahwa asal kata itu dari fi'il madi. Asal kata itu dari fi'il madi. Buktinya adalah kalau misalkan ditasrif dari fa'ala, yaf'alu, fa'lan, terus seperti itu, itu dari asalnya dari fa'ala, dari fi'il madi. Terlepas dari itu semua, yang jelas bahwasanya apa namanya, yang namanya tasrif itu ya dari fi'il madi. Dari fi'il madi nanti kita akan pelajari. Terus sampai menjadi 14 wazan atau 14 apa namanya pola gitu ya. 14 pola. 14 wazan, 14 timbangan. Contoh di situ kataba ya. Kata kataba apa bisa berubah-ubah suaranya atau bisa berubah-ubah bunyinya. Ya, menjadi kataba yaktubu, uktub, katibun, maktubun, maktabun. Itu satu kata ya. Di sini contohnya cuma berapa? 1 2 3 4 5 ya. Padahal bukan segitu, itu sekedar contoh. Sebenarnya banyak sekali. Jadi kataba itu artinya telah menulis. Kataba artinya telah menulis. Bagaimana kalau artinya sedang menulis? Maka berubah menjadi yaktubu. Bagaimana kalau kita menginginkan tujuan yang kita ingin, yang kita inginkan adalah bagaimana kalau artinya tulislah? Maka berubah lagi bunyinya dengan wazan yang berbeda, dengan timbangan yang berbeda, yaitu uktub. Ya, nanti dalam sorof nanti kita akan akrab dengan istilah wazan. Wazan ya. Wazan bukan pakai jim ya, bukan wajan, wazan ya. Kalau jim ya alat penggorengan ya. Tapi kalau wazan itu al-waznu gitu ya, dari zai. Nah, itu artinya timbangan. Nah, artinya timbangan atau patokan. Ini nanti akan sering kita dengar istilah-istilah ini. Wazan ya, ada wazan namanya. Timbangan atau patokan, kemudian istilah-istilah coba ditasrif. Nah, istilah-istilah seperti ditasrif. Nah, ditasrif itu istilah-istilah nanti akan familiar, akan sering kita dengar. Akan sering kita dengar istilah-istilah tadi. Wazan, waznun ya, atau ditasrif. Coba ditasrif. Nah, ini juga sama seperti itu. Kata bayak tubuh uktub. Kemudian katibun artinya berbeda lagi ketika ditasrif, dirubah menjadi kata katibun. Ya, ini seorang yang menulis. Maktubun beda lagi artinya. Yang ditulis. Maktabun artinya tempat menulis. Ya, ini meja, bermakna meja. Contoh lagi nasoro ya. Nasoro artinya telah menolong. Nasoro artinya telah menolong ya. Yan suru unsur nasirun mansurun mansorun nanti akan lebih lebih jelas lagi kalau sudah masuk pada babnya. Ini sekedar contoh dulu ya gitu. Di dalam ilmu tasrif maka fasal-fasal atau faktor-faktor mendasar yang harus dikuasai itu kita masuk pada bab atau fasal yang baru, yakni ad-dhamir. Jadi nanti ketika mempelajari kayak tadi misalkan dusul lugha itu dari perkara yang kecil ya, hadza qalamun gitu. Kemudian dalam sharaf itu kita harus pelajari dulu ininya, pembangun-pembangunnya atau pondasi-pondasinya atau dasar-dasar ya. Dasar-dasar yang akan mendukung dari pelajaran sharaf. Yang pertama adalah ad-dhamir. Apa artinya ad-dhamir? Dhamir itu kalau bahasa Indonesia artinya kata ganti. Ad-dhamir itu artinya kata ganti. Ad-dhamir. Itu juga sangat penting. Ini harus hafal ini. Harus hafal. Karena kalau nggak hafal atau lupa, repot nanti. Ya. Karena ini akan dipakai terus. Ya. Kalau sudah masuk pada ilmu sharaf, ini yang namanya dhamir itu sudah harus mendarah daging. Kalau misalkan lupa satu, ya lupa dua, lupa tiga, wah sudah, celaka 12 kata orangnya. Repot nanti, iya. Jadi harus kuasai betul, urutannya. Taib, domir itu apa, atau kata ganti itu apa? Ad-domiru huwa manaba an zohirin. Domir itu sesungguhnya adalah apa yang mengganti dari yang zohir. Contohnya gini, misalkan. Yang zohir itu, kalau isim kan ada kata benda ya. Kata benda itu kan ada dua dibagi. Isim itu ada dua. Isim, kata benda. Ya dari satu sisi, dia terbagi menjadi dua. Ada yang zahir, ada yang domir. Nah, domir gitu ya. Zahirun, ada yang domir. Kalau zahir artinya dia kelihatan gitu. Zahir itu artinya kelihatan. Atau nampak gitu, zahir. Ya berwujud, ada wujudnya. Kalau yang domir itu kata ganti. Misalkan kalau isimnya itu yang zahir, contohnya misalnya Muhammadun misalnya. Muhammadun. Atau misalnya auladun. Aulad, anak-anak laki-laki yang banyak. Kalau kata ganti, ya. Ya, contohnya adalah huwa. Huwa artinya dia. Dia satu orang laki-laki. Kalau kata ganti yang lain misalnya hum, mereka. Mereka ya banyak. Mereka laki-laki 3 orang lebih. Hum. Ini contoh-contoh. Jadi kalau yang namanya dhamir itu mengganti yang zahir seperti Muhammad, Muhammadun, maka dhamirnya apa? Ya dia. Orangnya enggak ada, menggantikan Muhammad orangnya tidak ada, maka adalah digunakanlah dhamir. Manaba an zahir, apa-apa yang menggantikan dari yang zahir. Zahirnya enggak ada, ya gantinya dia. Orangnya enggak ada. Aulad, anak-anak laki-laki, ya diganti dengan karena tidak ada, atau menggantikan kata aulad, yaitu hum, mereka. Ini contohnya gitu. Jadi dhamir itu menggantikan yang zahir. Zahirnya sudah gaib atau tidak ada, maka pakai kata ganti. Wa yadulu ala mutakallimin au mukhatabin au gaibin. Kata ganti itu menunjukkan atas mutakallim, ada tiga. Dhamir itu ada tiga. Ada yang mutakallim. Wa yadulu ala mutakallim, menunjukkan atas yang berbicara. Mutakallim itu artinya yang berbicara. Dhamir. Ini ada tiga dibagi ya. Ini ada tiga macam. Ada yang mutakallim, ada yang mukhatab, ada yang ghaib. Mutakallim, mutakallimun, mukhatabun, ghaibun. Kalau mutakallim artinya apa? Artinya yang berbicara, orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Yang berbicara langsung. Jadi pihak ke satu. Pihak ke satu. Kalau mukhatab artinya orang yang diajak berbicara. Pihak kedua. Pihak kedua. Pihak ke satu, pihak kedua ya. Kayak misalkan perjanjian akad gitu ya. Jual beli ada pihak ke satu, pihak kedua kan gitu kan. Kalau ghaib artinya orang yang tidak hadir. Pihak ke satu, mutakallim pihak ke satu, mukhatab pihak kedua. Kalau ghaib ini orang yang tidak hadir. Orang yang tidak ada di sini. Oh, pihak ketiga namanya. Ghaib ini pihak ketiga. Jadi dhamir kata ganti itu ada pihak ke satu, pihak pertama ya, pihak kedua, dan pihak ketiga. Pihak ketiga. Nah ini secara umum begitu. Nah, nanti macam-macamnya sebentar lagi insya Allah. Nah kemudian kata ganti yang mutakallim, mukhatab atau ghaib ini contohnya di situ ya, contoh di sini. Wa yadulu ala mutakallim au mukhatab au ghaibin, contoh ana. Ana itu artinya saya. Berarti pihak keberapa? Ke satu, ya pihak pertama. Ya ini orang yang mutakallim yang berbicara. Anta, ya ini Anda atau kamu. Pihak keberapa kira-kira? Pihak kedua. Ya ini orangnya sedang diajak bicara, Anda, engkau, kamu. Lalu huwa, dia, berarti pihak keberapa? Pihak ketiga, ghaib, orangnya tidak ada. Ya, huwa artinya dia. Dia satu orang laki-laki. Orangnya enggak ada, orangnya di luar sana. Yani pihak ketiga, tidak hadir di tempat. Nah, itu namanya mukhatab atau ghaib. Itu dhamir ya. Kemudian nanti ini juga tidak hanya tiga, ya, tetapi ada 14 nanti harus dihafalkan ada 14. Dhamir itu ada 14 yang menggantikan dari yang zahir, ya. Nanti lebih jelasnya di halaman berikutnya. Kemudian dhamir kata ganti itu ada dua macam, ada yang munfasilun, ada yang mutasilun. Ini juga perlu dipahami sekali. Apa artinya munfasil? Munfasilun artinya yang terpisah. Yang terpisah. Kalau ada yang terpisah, berarti ada yang bersambung. Jadi yang satunya namanya mutasilun, bersambung. Dhamir itu ada dua macam. Dari sisi berpisah atau bersambungnya. Kalau yang pertama munfasilun, dan yang kedua mutasilun. Munfasilun artinya terpisah dia. Kalau terpisah berarti berdiri sendiri, ya artinya dia tidak menempel. Contohnya di situ huwa, hiya, ya, anta, hum, hunna, antum, ana, nahnu, ya situ. Ini ngacak, tidak beraturan, hanya contoh. Ini artinya dia terpisah, huwa dia, hiya dia juga, tapi untuk perempuan gitu ya, sama-sama dia tapi untuk perempuan. Anta engkau atau kamu, hum mereka, ya, hunna mereka juga. Kalau hum mereka untuk laki-laki, kalau hunna mereka untuk perempuan. Antum kalian, kalian laki-laki banyak, 3 orang. Ya. Jadi dalam bahasa Arab jumlah orang itu diperhatikan sekali. Kalau 1 orang, 2 orang, 3 orang itu namanya ganti-ganti, beda-beda ya. Kalau kita di Indonesia kan sama aja. Ya kamu 1 orang, kalian ya minimalnya 2. Kalau 3 orang ya sama juga kalian, tapi dalam bahasa Arab itu jumlah 2 sama jumlah 3 itu berbeda ininya, istilahnya. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu 1 beda istilahnya, 2 juga beda, 3 beda lagi. Ya, jadi 1 2 3. Kemudian kalau anak saya, saya. Kalau nahnu berarti kami. Ya, nahnu berarti kami. Ini yang namanya terpisah. Adapun yang muttasil, yang bersambung, contohnya ya, daftaruhu. Nah, di sini juga nanti akan dipelajari dalam durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natiqin biha. Itu di pelajaran yang keberapa gitu, nanti akan ketemu daftaruhu. Artinya buku tulisnya. Bahasa Indonesia juga ada ya, misalkan pulpennya ya, bukan pulpen dia gitu ya. Yang memenuhi syarat adalah pulpennya atau motornya misalnya gitu ya, atau rumahnya. Nah, sama. Hanya dalam bahasa Arab itu sudah berubah. Namanya daftaruhu, buku tulisnya. Ya. Hu di sini adalah perubahan dari domir apa? Domir huwa. Nah, nanti ada ini, ada perubahannya. Kalau huwa jadi hu. Daftaruka, ya, buku tulis Anda, buku tulismu, kan gitu ya. Daftaruka ini buku tulismu. Ini ka di sini merupakan perubahan dari domir apa? Domir anta. Domir anta. Bukan dalam bahasa Arab daftaru anta gitu ya, bukan. Tapi daftaruka. Nanti akan kita juga sampai di sana insyaallah. Kemudian daftari, yakni buku tulis saya. Bukan daftaru ana, tapi daftari, buku tulis saya. Buku tulisku kan gitu ya. Nah, ini namanya domir-domir muttasil. Sama-sama artinya saya, tapi tidak pakai ana. Tapi pakainya ya di sini. Contohnya lagi baituhu, rumahnya. Baituka, rumahmu. Baiti, rumah saya. Dan ini pun sebagai contoh ya. Sebagai contoh, sebenarnya patokannya 14. Kalau dalam bahasa Arab domir itu ada 14. Nanti ada 14 kata ganti. Ya, ini juga harus hafal. Ini merupakan yang harus melekat terus, karena ketika sudah masuk ke pelajaran sorof, ini 14 ini, 14 kata ganti ini harus hafal betul. Harus mendarah daging. Lalu kitabuhu, buku tulis kitabnya. Kita buka kitabmu. Kitabi, kitab saya. Ini namanya pelajaran tentang domir. Ini kata ganti. Ya. Kemudian kita masuk dijabarkan lagi, di lebih detail lagi tentang masalah domir di sini. Dicontohkan atau diberikan ad-dhamirul munfasilah. Ya, domir-domir yang terpisah. Domir-domir yang terpisah ya. Ada dua. Di sini dicontohkan ada dua macam atau disampaikan dua macam yang paling pentingnya. Jadi domir munfasil itu ada dua. Pertama domiru raf'in sama domiru nasbin. Domiru nasbin. Ya. Domair, ad-domair itu artinya domir-domir ya, jamak daripada domir, jamak daripada domirun itu ad-domair. Yani domir-domir al-munfasilah, yang terpisah. Ya, yang terpisah. Di situ ada dua macam. Yang pertama domiru rof'in sama domiru nasbin. Ya. Domiru rof'in dengan domiru nasbin. Nah yang anak katakan domiru itu ada 14. Disinilah letaknya. Ini yang disebut dengan domiru rof'in. Ini domir yang secara rofa' namanya. Domir yang yang marfu atau yang dalam keadaan normal. Dalam keadaan dia rofa', dalam keadaan normal. Dalam keadaan tidak ada masalah lah. Tidak ada perubahan-perubahan. Ya. Disebut dengan domiru rof'in. Ya. Di sini harus dihafali. Kita baca ya. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Ya. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Nah. Di sini harus dihafali nih. Harus bagi yang misalkan baru belajar sorof, ya, ini harus tahu arti-artinya. Nah, domir yang ana maksud harus hafal sekali, yang merupakan perkara yang sangat mendasar inilah domir ini, ya. Jadi urutannya itu harus tahu ya, ada 14 domir. Yang pertama adalah huwa. Huwa ini yang pertama. Yang kedua adalah huma. Yang ketiga adalah hum. Kemudian hiya. Lalu huma lagi. Lalu hunna. Ya, hunna. Kemudian ini ada maksudnya ya. Di kelompok-kelompokan tiga ini ada maksudnya. Ya, tidak sembarang gitu, tapi ada maksudnya. Kemudian anta. Lalu antuma. Lalu antum, lalu anti, lalu antuma lagi, lalu antunna, ya, oh, ini udah harusnya jangan panjang-panjang, harusnya agak ke atas sedikit, ana dan nahnu, ya, nah, bisa antum lihat di bukunya lah ya, sama ya. Di sini kelompok pertama huwa, ya, itu namanya apa? Ghaib, ya. Domir ghaib. Namanya ghaib. Artinya dia tidak hadir. Tidak kelihatan, namanya ini ghaib. Ghaib lil mudzakkar. Ya, ghaib lil mudzakkar. Untuk laki-laki. Lil mudzakkar untuk yang laki-laki. Ghaibun lil mudzakkar. Artinya kalau huwa artinya apa? Dia. Satu orang laki-laki. Nah, ini artinya dia satu orang. Gitu. Kalau huma mereka. Mereka dua orang jumlahnya laki-laki. Kalau hum mereka juga tapi berapa orang? Tiga orang. Mereka tiga orang laki-laki. Nah, di sini antum lihat 1 2 3. Dalam bahasa Arab itu dipisahkan satu berapa, dua berapa, tiga berapa, itu istilahnya lain-lain. Dalam bahasa Indonesia kalau dua sama tiga itu sudah dikatakan mereka. Kalau bahasa Arab itu dipisah, ada istilahnya beda. Huwa huma hum gitu ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah ini, tiga ini. Dia namanya bukan ghaib. Ya, sama sih tapi maksudnya adalah namanya ghaibah gitu ya. Ghaibah. Kenapa? Karena untuk perempuan lil muannas. Lil mu'annas, untuk perempuan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, dia, ya laki-laki ya perempuan, ya dia juga. Tapi dalam bahasa Arab, beda. Kalau di laki-laki huwa, kalau untuk perempuan, hiya. Hiya sama artinya dia juga. Satu orang, tapi perempuan. Perempuan. Huma sama juga. Ya, walaupun namanya sama huma, ya, tergantung nanti maksudnya kemana, gitu ya. Nanti bisa kelihatan dari kata kerjanya atau kata bendanya itu yang sesuai untuk laki-laki atau perempuan. Sama mereka juga dua orang tapi untuk perempuan. Istilahnya sama tetapi kandungannya beda gitu ya. Muatannya beda. Kalau huna sama mereka juga, tapi tiga orang perempuan. Ini nanti akan sangat berkaitan ya, anu apa namanya, pada kata benda sama kata kerja itu akan beriringan terus. Dan kemampuan kita tuh tidak hanya apa namanya ketika nanti di tasrif itu misalkan berurutan, kadang acak, kadang loncat-loncat. Nah itu ketika loncat-loncat itu harus itu sudah harus siap gitu. Kadang-kadang dia ngacak-ngacak, kadang cuman satu ketika ada itu. Bagaimana kalau di sini? Nah, kadang-kadang kan tidak mesti urutan, tapi suka loncat-loncat itu yang jadi masalah, ya itu. Jadi ini nanti akan beriringan terus ketika kita mentasrif kata benda atau mentasrif kata kerja. Kemudian di kelompok yang ketiga berikutnya adalah anta sampai antum. Ini namanya apa? Muhoto. Berarti orang keberapa? Pihak keberapa? Pihak kedua. Oh ini pihak ketiga. Pihak ketiga ada dua macam. Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Kalau pihak kedua juga ada dua macam nanti. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau di sini namanya muhotobah. Muhotobatun. Kalau ini untuk muzakar, lil muzakar. Ini lil mu'annas. Sama dengan di atas. Anta artinya kamu, ya kamu. Satu orang laki-laki. Anda atau kamu. Antuma bukan kamu, tapi sudah dikatakan kalian. Kalian, dua orang laki-laki. Itu antuma. Antum, kalian. Tiga orang laki-laki. Kadang-kadang kan kita satu orang aja kok, antum. Gimana kabar antum? Itu maksudnya untuk menghormati sebenarnya, bukan orangnya banyak, tapi sebenarnya ihtiram sebagai mengagungkan. Kalau misalkan gimana kabar anta gitu ya, kayaknya itu ini gitu ya, sederhana atau biasa lah. Tapi kalau gimana kabar antum gitu ya, itu menunjukkan sebenarnya ihtiram, mengagungkan. Kaifahalukum, kaifahaluka, sama aja. Itu maksudnya adalah walaupun maksudnya tiga orang, tapi bukan itu ya. Walaupun orangnya satu. Jadi ini. Nah, kini harus dihafalkan atau dipahami betul makna-maknanya. Walaupun cuman katanya huwa, tapi terjemahannya panjang pisan gitu ya. Ya gak apa-apa. Artinya kalau sudah sama-sama paham sih, misalkan huwa dia ngerti ya, yang diajak bicara atau yang sedang kita bahas ini, oh maksudnya itu. Tapi kalau misalkan belum tahu kan repot ya. Dia, oh jangan-jangan nanti larinya ke perempuan kan gitu ya. Oh jangan-jangan dia apa namanya jumlahnya ternyata dua misalnya. Kalau dari awal kan berarti sudah di setting gitu ya, sudah di setting, dipahamkan, oh ya kalau maksudnya dia atau huwa, oh maksudnya ya itu laki-laki dan jumlahnya satu orang kan gitu. Kemudian di sini yang kelompok yang keempat, anti artinya juga sama, kamu. Satu orang perempuan. Antuma sama-sama antuma. Sama-sama antuma bunyinya. Ya, walaupun sama bunyinya beda wujudnya. Di sini juga kalian dua orang perempuan. Antunna kalian. Berapa orang? Tiga orang perempuan. Nah, ini namanya kelompok yang mukhotobah, yang diajak bicara pihak kedua untuk perempuan. Nah, kelompoknya. Terakhir ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, 13 14 domir itu harus berkuasai, harus dikuasai. Kalau yang terakhir itu namanya apa? Mutakallim ya, bisa mutakallim, bisa juga mutakallimah. Apa bedanya mutakallimah? Ya karena yang ngomongnya perempuan kan, bisa saya itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Mutakallimun atau mutakallimah gitu ya. Mutakallimah. Ya ini pihak ke satu, mutakallimatun. Bisa mutakallim, bisa mutakallimah. Ya ini bisa lil muzakkar, bisa juga lil muannas. Pihak ke satu. Yaitu domirnya cuma dua. Yang pertama ana artinya apa? Saya. Saya berapa orang? Satu orang, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah ini. Jadi tergantung yang ngomongnya siapa gitu ya. Kalau perempuan, masa istilahnya yang lain? Tidak. Istilahnya sama, ana juga kalau perempuan. Kalau nahnu, kami. Nahnu, kami, berapa orang? Minimal sudah dua. Dua sampai tak terbatas gitu ya. Dua dan seterusnya. Ini juga sama sebenarnya. Tiga orang laki-laki ini tiga ke atas gitu ya. Lambangnya gini kurang lebih ya. Nah, tiga ke atas sampai tak terbatas. Jadi jumlahnya sampai tak terbatas. Kami dua orang atau lebih gitu ya. Laki-laki atau perempuan. Taib. Apa namanya? Sampai di sini, mudah-mudahan maksudnya dari batas domir, karena pelajaran sorof itu faktor yang mendukung sekalinya itu adalah domir, ini pondasi sekali. Coba latihan sedikit ya, latihan sedikit. Loncat-loncat ya. Misalnya apa artinya kalian tiga orang laki-laki? Kalian tiga orang laki-laki. Apa nama bahasa Arabnya? Antum. Iya bagus. Antum. Misalkan kalian dua orang perempuan. Bahasa Arabnya apa? Antum. Iya antuma. Jangan gonta-ganti. Ya, dari antun terus antuma antum. Antuma berarti kan ya? Kalau misalkan mereka dua orang perempuan, apa bahasa Arabnya? Iya bagus. Antum ahi, misalkan kamu satu orang perempuan. Iya. Salah. Kamu. Salah juga. Iya. Tinggal lihat aja di sini. Ini jawabannya dari papan tulis. Tinggal lihat aja. Kamu satu orang perempuan. Bahasa Arabnya apa? Iya. Salah juga. Kalau hiya artinya dia. Kalau hiya dia. Kalau ini kamu. Enaknya urutan aja ya. Kalau urutan sih emang enak ya. Dari atas tartib. Tapi masalahnya ketika nanti praktek ya bahasa Arab itu tidak urutan. Kadang nyebutkannya loncat-loncat gitu ya. Apalagi kalau sudah bahasa kitab itu rumit. Kalau masih awal sih nggak apa-apa deh. Kita mendasar maka baiknya urutan. Taib, ana ganti soalnya ya. Kalau bahasa Indonesia-nya dia satu orang laki-laki, bahasa Arabnya apa? Dua. Ah iya dua betul. Kalau misalkan mereka dua orang laki-laki, bahasa Arabnya? Mereka dua orang laki-laki. Huma. Iya huma. Iya. Kalau mereka tiga orang laki-laki atau lebih, bahasa Arabnya apa? Mereka. Iya. Iya. Jadi memang kalau kita menerjemahkan ini perlu diperhatikan ininya. Iya. Kalau dia maksudnya jadi nyambungnya tuh orangnya ada gaib ya. Tidak hadir atau mukhatab atau mutakallim. Gitu. Dia, mereka, mereka, kalian, kalian, kamu, kalian, kalian, gitu. Kemudian saya, kami. Udah itu ya. Jadi gaib, mukhatab, mutakallim. Gaib, mukhatab, mutakallim. Atau mutakallim, mukhatab, gaib. Gitu aja. Jadi di apa? Cak-caknya seperti itu. Antum ahim, misalkan dia satu orang perempuan. Bahasa Arabnya apa? Iya. Iya bagus. Bapak, kalau mereka dua orang perempuan, bahasa Arabnya? Sumpah. Iya bagus. Kalau mereka tiga orang perempuan atau lebih bahasa Arabnya? Sini. Kembali lagi mereka tiga orang perempuan atau lebih bahasa Arabnya? Mereka. Salah. Mereka tiga orang perempuan atau lebih bahasa Arabnya? Ini saya jadi sini. Hunna. Iya hunna. Ikan tuna kalau antuna sih. Terus belakangnya ahi. Kamu satu orang laki-laki bahasa Arabnya? Anta. Anta. Kalian dua orang laki-laki bahasa Arabnya? Iya. Kalian tiga orang laki-laki atau lebih bahasa Arabnya? Antum. Kamu satu orang perempuan bahasa Arabnya? Anti. Anti, iya. Nah, berarti udah gampang soal ya. Bapak satu kalau itu udah bisa, udah pinter. Kalian dua orang perempuan bahasa Arabnya? Bapak? Saya. Kalian dua orang perempuan bahasa Arabnya? Iya. Kalian tiga orang perempuan atau lebih bahasa Arabnya? Iya. Saya atau iya, saya perempuan bahasa Arabnya? Iya. Jangan kalau saya harus laki-laki terus gitu ya, karena saya kadang-kadang bisa juga perempuan. Iya. Jangan kalau misalkan ane itu di namanya bahasa daerah itu ya, ant atau ya itu namanya sudah mengandung bahasa Betawi. Baik. Sekarang bahasa Arabnya di acak misalkan ya. Nahnu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Bagus. Kalau misalnya apa namanya? Hunna bahasa Indonesianya? Mereka dua orang perempuan lebih. Iya. Mereka tiga orang perempuan atau lebih. Kalau huma bahasa Arab Indonesianya apa? Huma. Mereka dua orang laki-laki. Atau kan ada dua. Kalau ditanya huma bahasa Indonesianya apa? Jawabnya ada dua di sini. Ini sama ini. Oh, dua orang perempuan. Mereka dua orang laki-laki atau orang perempuan. Nah, gitu ya. Antuma bahasa Indonesianya apa? Mereka dua orang laki-laki perempuan. Atau dua orang laki-laki. Ah, gitu. Jadi kalau nanti dalam apa kata kerja itu nanti akan sering ada pertanyaan yang kandungannya dua. Jadi bisa dijawab ini atau ini. Kemudian ini yang antuma atau ini gitu ya. Ada dua kemungkinan. Karena ada dua kemungkinan kalau tidak dirinci gitu ya. Nah, gitu. Baik. Ini harus hafal sekali sorof yang apa namanya domir ya, domir yang merupakan dasar-dasar dari sorof. Coba tanpa lihat buku hafal nggak kira-kira dari yang ini yang tadi disampaikan tanpa lihat papan tulis juga misalnya lihat ke Ana. Coba disebutkan domir 14 itu. Gua, kuma, guna. Jangan langsung hunna. Huwa huma hum. Iya. Iya. Iya huma. Iya huma. Iya huma. Iya huma. Hunna. Hunna. Iya hunna. Terus anta. Anta antuna. Jangan langsung antuna. Anta antuma anta, dulu. Antuma. Anta antuma. Antum. Antum. Mm-mm. Terus an? Anti. Antuna. Antuma lagi. Anti antum an anti. Antuma. Antuma. An. Anti. Antunna. Antunna. Lalu ana. Ana. Nahnu. Nahnu. Ya bagus. Ana nahnu ya. Ini harus dihafalin. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya. Kemudian antum pak belakangnya ya. Coba diusahakan jangan lihat buku sama jangan lihat papan tulis. Hafal belum tadi yang disampaikan? 14 ya. Iya. Iya, huma, hunna. Iya. Anta, antuma, antum. Mm-mm. Anti, antuma, antuna. Iya. Ya, asanta. Bagus. Insyaallah. Alhamdulillah. Lancar ya. Ini harus hafal. Sekali lagi satu orang lagi ya, antum Pak. Coba di dihafalkan. Ya, apa enggak yang tadi disampaikan? Walaupun ya masih inilah ya sekenanya dulu gitu ya. 14 ini. Coba Bapak. Huwa huma hum. Hum dulu pak ya. Huwa huma hum. Terus hiya. Huma. Huma lagi. Lalu hunna. Hunna iya. Terus anta dari anta. Anta. Antuma. Lalu an. Antum. Antum iya. Terus yang untuk perempuan. An. Anti. Antuna. Antuma dulu. Antuma. An. antunna. Antunna. Iya. Dua lagi yang mutakalim saya. Nahnu. Kalau nahnu kami. Ana nahnu. Iya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Baik ya, tidak apa-apa karena masih awal, jadi tidak apa-apa harus dikenalkan. Karena kalau tidak dikasih tahu, kapan lagi kan gitu ya. Karena ini penting sekali berkaitan dengan fi'il, kata kerja, dan juga isim, dan pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang lainnya. Lalu di sini ada fasal yang baru. Di antara contoh-contoh domir yang munfasilah, domir yang berpisah, ya ini terjadi pada domiru nasbin, tapi khusus pada huruf iya, ya iya di situ, iya ya di situ, sekedar tahu saja, ya sekedar tahu, ya atau maksudnya di sini sebagai contoh, bahwasanya yang namanya munfasilah itu tidak bersambung, ya yang namanya munfasilah itu tidak bersambung, tidak menempel, tetapi yang sebenarnya yang dikatakan munfasilah yang asli itu yang tadi ini. Ini yang namanya munfasilah. Ya. Jadi huwa humma hum hiya huma hunna anta anti anta antuma antuna anti antuma antuna ana nahnu, ini terpisah dia, terpisah. Ya munfasilah. Adapun di sini sebagai contoh kebetulan karena huruf ini emang tidak bisa bersambung, ya. Tidak bersambung. Tetapi hurufnya sudah berubah sebenarnya. Misalkan kata iyahu, ya itu kan hu di situ merupakan perubahan dari domir huwa gitu ya. Nah, kita hanya baca saja ya bersama-sama. Iyahu iyahuma iyahum. Iyahu iyahuma iyahum. Ya. Iyaha iyahuma iyahunna. Iyaha iyahuma iyahunna. Iyaka iyakuma iyakum. Iyaka iyakuma. Iyaki iyakuma iyakunna. Iyaki iyakuma iyakunna. Iyaya iyana. Iyaya iyana. Iya atau iya yang ditasdid itu kan kita teringat pada firman Allah Taala dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kepadamu, hanya kepadamu. Jadi di sini artinya kepada, hanya kepada gitu ya. Kepada iyahu, kepadanya ya, hanya kepadanya. Iyahuma, hanya kepada mereka berdua. Iyahum, hanya kepada mereka, ya itu artinya ya. Jadi tinggal dikiaskan saja, kalau iya artinya hanya kepada gitu ya. Tinggal kalau hu satu orang, iyahu iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahunna, iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakunna, iyaya iyana. Nah, di sini yang perlu anda sampaikan saja sementara ini, kalau misalkan huwa nanti dia berubah gitu ya. Kalau munfasil seperti ini, tapi kalau manakala sudah mutasil, ini pun sebenarnya sudah aslinya sih mutasil, tetapi karena dia itu tidak bisa bersambung akhirnya munfasil ya. Tapi secara umum yang namanya mutasil atau sudah mulai berpisah itu sudah berubah namanya. Kalau huwa nanti ketika mutasil dia berubah jadi apa? Hu. Ya, hu. Bunyinya hu ya. Enggak boleh bunyinya ha atau hi atau mungkin bisa hu bisa hi nanti ya. Ya. Jadi kemungkinan bunyinya hu atau hi. Kalau huma ya nanti ketika dia mutasil bersambung itu kemungkinannya bunyinya adalah apa? Huma atau hima. Ya, huma atau hima. Itu. Ini. Jadi perubahannya gitu nanti perubahannya. Kalau hum ya ketika mutasil sama bunyinya. Ya, kalau mutasil itu berarti di sini ada yang bersambung sebelumnya. Ada ada huruf yang bersambung. Ya. Ini bisa hum, bisa kemungkinan juga apa? Him. Nah, ini. Bisa hu, bisa hi. Bisa huma, bisa hima, bisa hum, bisa him. Kalau hiya ketika nanti dia tidak munfasil atau mutasil, perubahannya jadi apa? Perubahannya jadi H satu ya, H saja, H panjang ada alifnya, H. Gak bisa hi enggak bisa, ha bisanya. Ya, cuma satu macam. Kalau huma ya perubahannya sama di atas huma atau hima. Ini kalau sudah mutasil. Kalau hunna ketika dia mutasil dia berbunyi kemungkinannya hunna atau hinna. Hunna atau hinna. Nah, kalau anta ketika dia mutasil apa perubahannya? Ka. Ah, tidak ki ya. Kalau ki nanti kalau ki nanti jatuhnya di sini. Cuman ka saja, tidak bisa ku, ya, tapi ka saja, ka. Kalau antuma jadinya apa? Kuma. Kuma. Dan tidak bisa kima, enggak bisa. Kima enggak bisa, bisanya cuman kuma saja, kuma. Ketika dia sudah mutasil bunyinya cuman kuma, ya panjang, kuma. Kuma. Kalau antum perubahannya jadi apa? Kum. Ya, kum. Tidak bisa kim, tidak bisa. Kuma juga tidak bisa kima, tidak. Hanya kuma saja. Kalau antum juga bunyinya cuman kum, tidak bisa kim, tidak bisa. Nah, kalau anti ketika dia mutasil apa perubahannya bunyinya? Ki. Ki. Kalau ka nanti tertukar sama anta. Ya, jadi ki dia. Enggak bisa ka. Kalau ka nanti tertukar sama anta. Kalau ku enggak bisa. Ya, kalau anti ki, kalau anta ka. Kalau antuma kuma lagi sama. Kuma lagi. Kalau antuna kunna. Kunna tidak bisa kinna, tidak bisa. Kunna ya. Kalau ana apa perubahannya kalau ketika jadi mutasil? Ya, ya sukun. Ya sukun, ya yang bersukun. Huruf ya dan dia sukun. Itu, kalau nahnu perubahannya jadi nah panjang. Nah, ya. Tidak bisa ni, tidak bisa. Atau nu tidak bisa. Hanya nah. Nah, gitu. Nah, seperti tadi. Ya, iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya dan iyana. Nah, ini namanya kebetulan dia emang tidak bisa disambung. Jadi munfasil. Nah, berikutnya setelah domir-domir yang mutasil, munfasil ini munfasil. Munfasil yang asli ini ya. Munfasil yang asli adalah seperti ini. Kemudian masuk ke ad-dhamairul muttasilah, domir-domir yang bersambung. Nah, jadi kalau ada munfasil, ada mutasil. Nah, nanti insyaallah setelah ini kita cukupkan dulu ya, biar apa namanya dipahami di rumah, dihafalkan karena nanti akan dipakai terus ini. Terutama yang ini harus paham betul. Ya, paham betul. Kalau masih awal urutan aja dulu, urutan. Nanti kalau sudah mahir baru dikoclok gitu ya. Loncat-loncat. Mengetesnya. Ad-dhamairul muttasilah, domir-domir yang bersambung itu di sini dicontohkan bila bersambung dengan kata benda. Al-muttasil bil ismi. Ya, ada tiga domir itu ketika bersambung ada tiga keadaan atau tiga macam. Al-muttasil bil ism, bil ismi bersambung dengan kata benda. Yang kedua al-muttasil bil harfi di sini. Bersambung dengan kata dengan huruf dan sebenarnya ada satu yakni al-muttasil bil har bil fi'li bersambung dengan kata kerja ya. Hanya ketika bersambung dengan kata kerja penjelasannya menyusul ya. Menyusul. Sekarang sementara ini disampaikan dua dulu. Bersambung dengan kata benda dan bersambung dengan huruf. Kalau yang bersambung dengan kata benda kita baca bersama-sama ya. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituhu, baituhuma, baituhum. Iya, itu sambil dipahami itu penjelasan yang sampingnya ya. Lil muzakkar ghaib. Nah, nyambung seperti yang tadi. Kalau lil muzakkar ghaib berarti maksudnya apa? Untuk pihak ketiga yang orangnya enggak ada laki-laki. Pihak ketiga laki-laki. Orangnya tidak ada kan kalau pihak ketiga kan orangnya tidak hadir gitu. Baik. Sambil dipahami garis atau keterangan yang di sampingnya itu. Lalu lanjut baituhu baituha baituhuma baituhunna. Baituha baituhuma baituhunna. Iya, baituka baitukuma baitukum. Baituka baitukuma baitukum. Baituki baitukuma baitukunna. Baituki baitukuma. Baiti baituna. Baiti baituna. Apa artinya baitun? Rumah. Nah, rumah kan? Nah, rumah itu kalau diterapkan pada 14 domir ini menjadi lengkaplah ya kepemilikan. Bisa milik dia satu orang laki-laki, bisa milik mereka dua orang laki-laki, sampai bisa mereka bisa menjadi milik kami. Jadi kalau baituhu apa artinya? Coba diterjemahkan langsung, dipraktekkan. Baituhu rumah dia satu orang laki-laki. Iya, baituhuma. Nah, kalau udah dua bukan dia sebenarnya. Iya. Bukan, kalau kalian nanti orangnya mukhatab. Mereka ya, rumah mereka dua orang laki-laki. Nah, sementara ini dirinci supaya maksudnya supaya betul-betul ini gitu ya. Betul-betul paham karena anak butuh ini dulu, butuh apa namanya pembuktian dari antum ini enggak gitu, lancar enggak maksudnya artinya sepakat tidak gitu ya. Kalau misalkan cuman rumahnya, rumah mereka, nanti takut ada salah paham gitu kan. Makanya dari awal kita setting yang sama dulu kan gitu ya, yang sama dulu. Yang seperti yang anak inginkan dulu lah gitu ya. Sabar dulu, nanti kalau sudah saatnya antum akan lari insya Allah. Ya kalau sekarang kita karena masih perdana jadi ya mohon maklum dulu ya. Coba baituhum. Rumahnya mereka tiga orang lebih laki-laki. Ya, bagus. Baituha. Rumah dia laki-laki. Nah kan beda kan, kalau sudah hia itu bukan laki-laki, perempuan, ranahnya ranah wanita, akhwat sini sudah. Iya, hati-hati nanti salah kamar bisa dijerit. Jadi apa, baituha rumah dia perempuan. Iya, satu orang. Jadi rumahnya satu orang perempuan. Nah gitu ya, baituhuma rumah dia. Dua perempuan bisa laki-laki sama perempuan. Enggak, sekarang yang perempuan. Tadi baituhuma di sini sudah yang perempuan lagi-lagi. Iya. Kan sudah urutan. Baituhuma. Nah, antum baituhunna berarti, Pak, silakan. Rumah mereka laki-laki 3 orang. Ah, kan? Bukan laki-laki kalau hunna. Iya. Bisa digebukin nanti sama bapaknya. Jadi ini padahal masih urutan aja ya, belum anak kacak-kacak ini ya, belum anak kocok-kocok, nanti bisa pusing. urutan dulu kan gitu ya. Ini baru satu, baru rumah. Bagaimana kalau misalnya toko, bagaimana kalau misalnya ini apa tuh namanya daftar ya gitu ya, bagaimana kalau misalkan mobil, atau bagaimana kalau yang lain ini yang contoh kecil baitun, rumah gitu kan ya. Nah, tolong ini sambil di itu berurutan saja dulu ya. Jadi baituhunna tadi ulangi, Pak. Rumah mereka itu ada yang laki-laki. Oh, kan masih salah. Iya, di rumah. Iya. Iya. Lihat aja di sini dulu ya. Baituhu ya kan ini. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna. Nah, kan gitu ya. Nah, coba baituka antum. Rumah kamu. Laki-laki. Iya, rumah kamu satu orang laki-laki, iya. Lancar karena duduknya ke belakang aja di sini. Baitukuma. Baitukuma, Pak. Rumah, ini Pak berarti. Rumah kamu. Nah, kalau dua orang itu biasanya udah bukan kamu. Kalau dua orang itu dalam Indonesia bukan kamu karena dua biasanya sudah kalian itu. Rumah kalian. Perempuan. Masih mukhatab lil mudzakkar. Masih kelompok yang ketiga, belum kelompok yang empat. Jadi ini yang masih laki-laki nih, Pak. Baitukuma, rumah kalian dua orang. Dua orang laki-laki. Nah, gitu. Ruwet pisan sih gitu ya. Ya sabar itu. Kalau sudah paham sih, anak atau kita enggak perlu nanya berapa orang, lalu siapa gitu, enggak ya. Karena sudah mafhum, sudah ngerti gitu ya. Baitukuma. Ya, yang dihadapi juga orangnya jelas kan gitu ya. Muhammad sama Zaid misalkan gitu ya. Enggak usah dirinci sampai detail itu, enggak perlu. Tapi ini maksudnya supaya apa? Sekali lagi supaya kita sedang membikin patok-patok dulu kan gitu ya. Bikin pondasi yang dalam supaya nanti ke atasnya kuat kan gitu. Nah, antum ahi baitukum. Rumah mereka salah lagi kan? Bukan rumah mereka. Rumah kamu. Salah juga. Rumah kalian. Ah iya, rumah kalian. Tiga orang laki-laki. Iya, tiga orang laki-laki atau lebih. Nah itu. Kembali ke belakang, baituki antumahi. Rumahnya kamu seorang perempuan. Ahsanta, bagus. Baitukuma. Kalian dua orang perempuan. Ahsanta. Baitukunna. Rumah kalian perempuan tiga orang laki-laki. Iya, maksud. Ahsan. Baiti rumahku. Iya. Rumahku laki atau perempuan gitu. Belakangnya Bapak, baituna, baituna. Sebelahnya ya Anda. Baituna. Baituna. Rumah kami. Rumah kami. Iya. Rumah kami. Bagus. Asanta. Satu lagi belum ya. Nah, ini apa namanya? Kalau diterapkan pada kata baitun ya, baitun. Ini juga sebenarnya belum masuk pada durus lugah, belum ya. Asalnya adalah baitun asalnya. Asalnya dari kata baitun. Ya, baitun. Kemudian ditambah sama domir, ya, ditambah sama domir. Ditambah dengan domir, maka ini hilang tanwinnya. Ya, contohnya adalah bai baituhu. Baituhu gitu ya, baituhu. Nanti ini ada di pelajaran ke ini kelima insyaallah dalam pelajaran lugah darus lugah itu masuk pelajaran 5 baituhu ini ya baik. apa namanya sedikit diambil contoh misalkan kolamun ini kolamun ya. Nah, coba di tasrif satu persatu dari satu lagi yang terakhir antum diikuti dengan tasrif ini ya. Seperti baituhu ya sekarang diterapkan pada kata kolamun ya ini penanya ya pena ya gimana hi kolamuhu kola satu-satu aja ya nggak apa-apa kolamuhu antum kolamuhu mak iya antum kolamuhu iya kolamuhum antum kolamuha iya antum kolahuna bukan kolamuhuna kolamuhuna iya tadi antum kolamuha ya. Ah, berarti kolamuhuma. Antum ahi? Kolamuhunna. Iya. Antum pak? Kolamuka. Iya. Antum? Kolamukuma. Antum pak? Kolam. Habis kolamukuma. Kolamukuma. Kolamukum ini. Kolamukum. Terus? Kolamuki. Kolamuki. Iya. Antum ahi? Kolamu kolamu kolamu kuma iya terus akhi kolamukuna iya antum kolami kolami terakhir kolamuna iya iya kolamuhu kolamuhuma kolamuhum kolamuha kolamuhuma kolamuhunna kolamuka kolamukuma kolamukum kolamuki kolamukuma kolamukunna kolami kolamuna iya tadi sampai mana sampai situ ya antum pak misalnya ya apa artinya ini kolam ya apa namanya sebuah pena atau pena gitu ya pena kamu satu orang laki-laki bahasa Arabnya apa pena penanya kamu satu orang laki-laki. Ini dikocok aja lah, ya biar biar apa siap-siap. Apa penanya kamu satu orang laki-laki? Kolamuhu. Salah. Gimana? Penanya kamu satu orang laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Pena Anda, penanya Anda, penanya engkau, penanya kamu satu orang laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Kalau antanya tahu kolamu anta tak? Kolamuka, iya. Kolamuka, iya. Iya. Kemudian kalau misalnya penanya dia satu orang laki-laki, bahasa Arabnya? Kolamu. Iya bagus. Penanya dia satu orang perempuan, bahasa Arabnya? Kolamuha. Iya. Penanya kamu satu orang perempuan, bahasa Arabnya? Iya bagus. pena saya. Iya. Pena mereka dua orang perempuan bahasa Arabnya. Penanya mereka dua orang perempuan. Salah. Mereka. Salah juga. Penanya mereka dua orang perempuan, ya. Penanya mereka. Salah. Ini ada di sini nih. Kolamuhuma. Ya. Kemudian penanya kalian berdua perempuan bahasa Arabnya. Penanya kalian berdua dua orang perempuan. Salah. Kolamukuma. Ya, kolamukuma. Ya. Penanya kalian banyak tiga orang perempuan atau lebih. Iya, kolamukuna bagus. Penanya kalian tiga orang laki-laki atau lebih. Penanya kalian tiga orang laki-laki atau lebih. Kolamukum bagus. Kolamukum. Bapak ya, penanya mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Mereka. Penanya mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Ada di mana? Mereka. Penanya mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Di sini. Ya, di atas. Kolamu. Kolamuhum. Iya, kolamuhum. Antum ahi. Pena kami perempuan. Banyak. Salah. Penanya kami perempuan banyak. Ragu-ragu. Kalau kami banyak laki-laki atau perempuan berarti domirnya apa? Tanda nahnu kan? Kami banyak laki-laki atau perempuan tiga orang, dua orang atau lebih kan nahnu. Berarti kolamu. Kolamuna. Ya berarti kolamuna. Antum belakangnya pena saya perempuan satu orang. Kolami bagus. Ya. Ya, ini apa namanya? Domir-domir yang bersambung manakala bersambung dengan isim. Dan ini dikiaskan pada semua kata benda yang lainnya. Dikiaskan pada kata benda yang lainnya. Terakhir, ya, di sini domir yang bersambung dengan huruf. Dengan huruf, ya. Al-muttasil bil harfi. Domir-domir ini bisa enggak bersambung dengan huruf? Bisa. Ya. Bisa. Kalau bersambung dengan huruf berarti terapkan pada yang ini. Ya. Pada terapkan pada yang ini semua. Seperti tadi dalam bersambung dengan isim. Kita baca di sini contohnya adalah huruf min. Min bahasa Arabnya adalah min bahasa Indonesianya adalah dari kan? Dari ya. Jadi kalau misalkan disambung sama domir, maka perubahannya kita baca bersama-sama. Minhu, minhuma, minhum. Minhu, minhuma, minhum. Iya, ini berarti untuk muzakkar, untuk laki-laki yang ghaib. Ya. Untuk yang muzakkar yang ghaib. Ini urutan ini ada kelompok ini tiga kata ini kata huruf yang tiga ini minhu, minhuma, minhum ini adalah untuk laki-laki dan ghaib. Orangnya tidak ada pihak ketiga. Ya. Kemudian minha, minhuma, minhunna. Minha, minhuma, minhunna. Nah, itu adalah kelompok untuk yang mu'annas, untuk perempuan yang ghaibah. Ya. Kalau ketika mu'annas, perempuan, ya tentu ghaibah gitu ya. Tidak hadir. Atau pihak ketiga. Lanjutkan. Minka, minkuma, minkum. Minka, minkuma, minkum. Nah, ini juga dijelaskan. Ini yang untuk laki-laki. Mukhotob, yang diajak bicara. Pihak kedua, ya. Nanti kita terjemahkan ya. Minki, minkuma, minkunna. Minki, minkuma, minkunna. Iya. Ini juga untuk mu'anas mukhotobah. Yang diajak bicara pihak kedua dari perempuan. Terakhir. Minni, minna. Minni, minna. Iya. Ini adalah untuk muzakar ataupun mu'anas. Baik itu mutakalim atau mutakalimah. Di sini ada sedikit perubahan kata minni. Ya, minni. Ya, iya. Jadi apa namanya ana saya itu bisa dengan ya, dengan ya bersukun, ya, atau juga sebenarnya bisa juga apa namanya pakai nun gitu ya, ni gitu ya, ada ni gitu seperti ini, ni panjang, ya, bisa ada ya sukun atau ni panjang. Sehingga di sini ketika min ni kok lain ini perubahannya, nunnya kok jadi tasid ada dua, ya, karena itu adalah penggabungan dari kata min, ya, min huruf maksudnya bukan kata, ya, huruf min ditambah ni gitu ya, ni maka menjadi min ni, min ni, ada idgham di sini, nun dengan ini disudi idgham digabung menjadi tasdid, jadi bertasdid, jadi double situ hurufnya min ni. Adapun minna, min sama na, na jadi minna, nanya nunnya di idghamkan digabung menjadi bertasdid. Minhu artinya darinya satu orang laki-laki. Minhuma dari mereka dua orang laki-laki. Minhum dari mereka tiga orang laki-laki atau lebih, ya gitu ya. Kalau minha berarti tadi sampai mana minha? Urutannya tadi sampai mana? Bapak ya, antum ya? Ya. Nah, berarti antum. Minha apa artinya? Darinya perempuan. Iya, darinya satu orang perempuan. Minhuma darinya mereka dua nah, orang perempuan. Iya, darinya mereka, darinya yakni dari mereka dua orang perempuan, ya. Minhunna dari mereka tiga orang perempuan. Iya, dari mereka tiga orang perempuan atau lebih, tiga orang atau lebih perempuan. Minka berarti dari kamu satu orang laki-laki. Ahsanta. Minkuma, minkuma. Heeh. Ini masih kelompok laki-laki. Minkuma. Apa artinya? Minkuma darinya. Minkuma orangnya diajak bicara, minkuma. Iya. Orangnya ada di hadapan kita, mukhatab minkuma. Minkuma darimu. Kalau dua orang itu sudah bukan kamu. Kalian. Kalian. Dari kalian dua orang. Dua orang laki-laki. Minkum. Dari kalian tiga orang atau lebih. Iya, min, iya betul. Minkum dari kalian tiga orang laki-laki atau lebih gitu ya. Dari kalian tiga orang laki-laki atau lebih. Berikutnya Bapak minki. Minki. Iya, dari kamu satu orang perempuan. Minkuma. Dari kalian. Ahsanta. Minkunna Bapak. Minkunna. Dari mereka. Ini masih mukhatab ini, masih ranahnya ranah orang yang diajak bicara. Orang pihak kedua. Orangnya ada di depan kita nih. Kalau pihak kedua itu orangnya ada di depan kita. Kalau min kunna berarti dari ini di sini. Dari kalian tiga orang lebih. Tiga orang laki-laki, tiga orang perempuan atau lebih ya. Dari kalian tiga orang perempuan atau lebih gitu ya. Min kunna. Dari kalian tiga orang atau lebih perempuan ya. Minni antum, minni akhi. Dari saya laki atau perempuan satu orang ya. Terakhir minna dari kami perempuan atau banyak, perempuan atau laki-laki banyak ya. Sampai di sini insyaallah ya pembahasan kita untuk mukaddimah dari pelajaran sharaf. Dan ini nanti yang ana tulis ini ya tentu akan dihapus ya, oleh karena itu harus dihafal. Bagaimana caranya? Ya bertanya atau mungkin nanti di murojaah atau diingat-ingat ya, asal ditulis ya. Ya, supaya nanti apa ketika nanti anak katakan tadi apa ini semua ini apa ya dasar ya, pondasi dasar untuk memahami sharaf, dan ini harus dihafal, ngelotok sekali, harus ngelotok, karena masalahnya nanti tidak ketika ada apa namanya bertemu dengan kata kerja atau kata benda itu tidak berurut masalahnya, tidak berurut tapi loncat-loncat ya, gonta-ganti. Bagaimana kalau mereka banyak laki-laki, mereka banyak perempuan, kalau ini apalagi dalam membaca ini apa namanya kitab itu nanti tidak berurutan masalahnya. Jadi harus dilatih dari sini supaya tidak kaget gitu kan. Kalau berurutan sih gampang kan gitu ya. Yang namanya sedang belajar pasti berurutan. Tapi nanti kan mana tapi kan nanti tempo-tempo dilatih dengan diacak. Nah, ini harus hafal nih. Karena betul-betul wanti-wanti sekali sama antum semua. Yang belajar ini harus hafal sekali. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya. Sekali lagi supaya kita ingat ya, bisa baca bersama-sama. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Baik. Mudah-mudahan dari pembahasan yang mukadimah ini bisa diambil faedah yang banyak, ya. Dan nanti kalau bertemu pada pertemuan yang mendatang, ya, dipersiapkan tamrinnya, karena di sini ada tamrin, ada latihan, ya. Jadi dipersiapkan nanti di rumah, sorif, ini maksudnya di tasrif, yakni dirubah, ya, dirubah nanti latihan, ya, sambil nanti di murojaah. Ini soal-soalnya, daftaruhu, artinya buku tulisnya. Saubuhu, bajunya. Mirsamuhu, mirsamuhu penggaris. Penggarisnya, ya. Ya. Bukan alat melukis, ya. Kalau mistoroh, mistorotuhu, ya bisa juga pensil. Mirsamuhu bermakna, ya ini untuk merosem, ya ini menggambar. Atau pensilnya, gak apa-apa, ya. Ya. Alat untuk menulis. Ya, ini pensilnya. Kitabuhu, buku atau kitabnya. Qalamuhu, pulpennya atau penanya. Anhu, darinya. Nah, sama dengan minhu, ya. Anhu juga artinya dari, darinya. Fihi, di dalamnya. Alaihi, di atasnya. Ilaihi, kepadanya. Lahu, miliknya. Minhu, darinya, sama, ya. Bihi, dengannya. Nah, ini nanti latihan, ya, supaya semakin matang gitu, ya, masalah domir-domir yang bersambung. Kalau domir-domir yang munfasilah gak ada masalah, ya. Pokok atau inti daripada domir munfasilah itu ini sebenarnya, domir yang tidak bersambung. Ini domir yang berpisah, ada ini di mana-mana, nanti ini yang akan banyak dipraktekan. Ya, adapun tadi yang domirul nasbin itu apa namanya, kasuistik lah sifatnya, di hanya itu saja yang terjadi pada kata iya. Tetapi pada umumnya adalah selain munfasilah ini mutasilah. Mutasilah itu di sini. Ya, di sinilah letak yang dikembangkannya di sini, manakala bersambung sama kata benda, manakala bersambung sama huruf, dan nanti yang agak rumitnya adalah ketika bersambung dengan kata kerja. Ya, bukan nakut-nakutin, tapi apa namanya, sekedar ini saja, ya, artinya sedia payung sebelum hujan lah gitu, ya, saja, ya. Semua juga yang namanya belajar pasti salah, pasti banyak ada keliru. Kalau belajar langsung pinter itu aneh justru, ya. Justru kita maksudnya kebetulan mungkin, tapi kalau lagi-lagi salah, ya itu namanya belajar, ya. Harus dialami seperti itu. Iya. Taib itu, ya. Sampai di sini insyaallah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.